Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-102 sampai 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibal ladina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka boleh menjadikan hamba-hamba selainku sebagai penolong, pembela. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah menyiapkan neraka jahanam untuk orang-orang kafir sebagai jamuannya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah kalian mau aku beritahu orang-orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka itu sesat amalannya ketika di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Tapi mereka mengira mereka telah melakukan perbuatan yang terbaik. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Mereka itu adalah orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Rabb-nya dan perjumpaan dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka rusaklah amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak perlu menegakkan timbangan untuk mereka pada hari kiamat nanti. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itu merupakan balasan mereka berupa jahannam dengan sebab mereka kafir dan menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirihi. Afahasibal ladina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Wa hadha burhanun wa bayanun libutlani da'wal musyrikin al kafirin alladzina takhadhu ba'dal anbiya'i wal awliya'i syuraka'a lillah ya'budunahum wa yas'amuna annahum yakununa lahum awliya' wa yanjaunahum min adabillah wa yunilunahum thawabahu wa hum qad kafaru billahi wa birsulih. Ayat ini menunjukkan bukti dan keterangan tentang batilnya pengakuan orang-orang kafir musyrik yang telah menjadikan sebagian nabi dan para wali sebagai sekutu bagi Allah. Orang-orang kafir musyrik itu menyembah mereka dan mengira bahwasanya mereka itu adalah penolong baginya yang bisa menyelamatkan dari adab Allah, yang bisa menyebabkan mereka mendapat pahala dari Allah dalam keadaan mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Yaqulullahu lahum ala wajhil istifhami al-inkari al-mutaqarrir fi butlanihi fil uqul. Afahasiba alladhina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya ay la yakunu dhalik wa la yuwali waliyallah mu'adiyan lillahi abada fa innal awliya'a muwafaquna lillahi fi mahabbatihi wa ridahu wa sahatihi wa bughdih fa yakunu ala hadzal ma'na musyabihan liqouli ta'ala wa yawma yahsuruhum jami'a thumma yaqulu malaa'ika ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim faman zama annahu yattakhidhu waliyallahi waliyan lahu wa huwa mu'adilillah fa huwa kadhib. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada orang-orang kafir musyrik itu dengan gaya bahasa pertanyaan namun bernada mengingkari yang memperkuat betapa batilnya akal mereka. Apakah orang-orang kafir itu menyangka mereka boleh menjadikan hamba-hambaku selain aku sebagai wali-walinya? Artinya hal itu tidak boleh. Tidak boleh seorang yang menganggap wali Allah sebagai walinya, tetapi dia sendiri selalu menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena para wali itu selalu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam masalah kecintaan, keridhaan, kemurkaan dan kebencian. Maka dengan makna seperti ini firman Allah taala tersebut mirip dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Yang artinya, pada hari kiamat nanti, Allah mengumpulkan mereka semua. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, apakah memang benar mereka itu menyembah kalian? Maka para malaikat menjawab, maksud engkau ya Allah, engkau adalah wali kami, bukan mereka. Maka barang siapa yang menjadikan wali Allah sebagai walinya, tapi dia sendiri menentang Allah, maka orang itu disebut pendusta. Wa yahtamilu wa huwa dhahir annal makna afa hasibal kuffar billah al munafizuna li rusulihi ayattakhidhu min dunillahi awliya yansurunahum wa yanfa'unahum min dunillah wa yadfa'un anhum al adha hada husbanun batil wa dhannun fasid fa inna jami'al mahlukin laisa biyadihim minan naf'i wal dharri syai'un wa yakunu hadha kaqawli ta'ala qulid'u alladhina za'amtum min dunih fala yamlikuna kasfadur anhum wala tahwilah wala yamliku alladhina yad'una min dunih syafa'ah wa nahwi dhalika minal ahayat allati yadkuruahu fiha anna al-muttakhidha min duni waliyan yansuru wa yuwalihi dhalun khaibur raja' ghairun na'il li bughdi maqsudihi inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula aydiyafatan wa quran wa bi'san nuzul nuzuluhum wa bi'sat jahannam diyafatuhum. Kemungkinan makna ayat itu, dan ini merupakan kemungkinan yang nampak lebih mendekati kebenaran. Artinya, apakah orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang menentang Rasul-Rasul Allah, mereka kemudian menjadikan selain Allah sebagai wali yang bisa menolong mereka, yang bisa memberi mereka manfaat selain Allah, yang menjadikan mereka menolak kejelekan dari mereka. Ini merupakan anggapan yang batil dan prasangka yang rusak. Karena seluruh makhluk tidak ada sedikit pun di tangannya kekuasaan memberi manfaat dan menolak madarat. Maka dengan makna ini, firman Allah Ta'ala tadi seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Katakanlah, panggillah semua yang kalian anggap selain Allah sebagai penolong. Maka mereka tidak mampu menyingkap atau mengangkat kejelekan dari kalian. Dan tidak mampu memindahkannya. Dan dalam ayat yang lain, orang-orang yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki wewenang untuk memberi syafaat. Dan masih banyak yang seperti itu dari ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang masalah ini. Kesimpulannya, orang yang menjadikan selain Allah sebagai walinya untuk menolongnya, untuk membelanya, maka dia dalam kondisi tersesat, tidak bisa diharap kebaikannya, dan tidak bisa menambatkan kebaikan, karena dan tidak bisa mendapatkan sebagian tujuannya. Sesungguhnya kami telah menyiapkan neraka jahanam untuk orang-orang kafir sebagai suguhannya, yakni sebagai suguhan. Dan sejelek-jelek suguhan adalah suguhan mereka. Dan sejelek-jelek jahanam adalah suguhan mereka. Qala rahimahullah. Wa qala ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Fahabitat a'maluhum. Falanukimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dalika jazauhum jahannam bima kafaru. Wattakhadu ayati wa rusuli huzwa. Qala rahimahullah fi tafsirihi. Ay kul ya Muhammad linnas. Ala wajid tahdir wal indar. Hal ukhbirukum bi ahsarin nasi a'malan alal itlaq. Alladina bala sa'yu fil hayati dunya. Ay batola wat mahala. Kullu ma amiluhu min amalin. Yasabuna annahum muhsinuna fi sun'ihi. Fakaifa bi a'malihim allati ya'maluna annaha batilatun. Wa annaha muhaddatun lillah wa rasulihi wa mu'adad. Famanhum ha'ulai alladina khasirat a'maluhum. Fakhasiru anfusahum. Wa ahlihim yawmal qiyamah ala dalika wal khusranul mubin. Ulaika alladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Ay jahadul ayatil qur'aniyata wal ayatil iyaniyata ad-dalata ala wujubil imani bih wa bimalaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir. Fahabitat bisababi dalik a'maluhum falanukimu lahum yawmal qiyamati wazna li'annal wazna fa'idatuhu muqabalatul hasanat bisayiat wal nadar fil rajih minha wal marjuh wa ha'ula'ila hasanat lahum li'adami syartiha wa wal iman kama qala ta'ala wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulma wala hadma lakin tu'addu a'maluhum wa tuhsa wa yuqarraruna biha wa yuhzauna biha ala rusul ashhadi thumma yu'adzabuna 'alayha wa li hadha qala dhalika jazaohum ay hubutu a'malihim wa annahu la yuqamu lahum yawmal qiyamati wazna li haqaratihim wa khasatihim wa bi kufrihim bi ayatillah wa ittikhadihim ayatihi wa rusulahu huzwa yastahzi'una biha wa yaskharuna minha ma'anal wajiba fi ayatillah wa rusulihi al-imanu tamu biha wa ta'dimu laha wal qiyamu biha atammal qiyam wa ha'ula'i aqsu al-qadiyata fan akasa amruhum wa ta'isu wa antakasu fil adab walamma bayyana ma'ala al-kafirin wa ma'alahum bayyana amal al-munin wa ma'alahum faqala fil ayah at-taliyah. Arti dari ayat-ayat tersebut, katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia dengan mengingatkan mereka, apakah kalian mau aku beri kabar tentang manusia yang paling rugi amalannya secara mutlak? Mereka itu adalah orang-orang yang sesat amalannya ketika di dunia, yakni batal dan rusak semua amalannya dalam keadaan mereka mengira mereka telah berbuat yang terbaik. Lalu bagaimana dengan amalan mereka yang memang benar-benar batil, yakni menentang Allah dan Rasulnya dengan penentangan yang nyata? Siapa orang-orang yang rugi amalannya itu? Mereka adalah orang yang membuat rugi diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ketahuilah itu adalah kerugian yang nyata. Mereka itu adalah orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Rabb-nya dan perjumpaan dengannya. Mereka menentang ayat-ayat Al-Quran. Mereka menentang ayat-ayat yang bisa mereka lihat di alam semesta, yang menunjukkan wajibnya mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani para malaikat dan rasul-rasulnya, dan kitab-kitabnya, serta hari akhir. Maka dengan sebab itu, amalan mereka rusak, dan kami tidak menimbang amal mereka pada hari kiamat nanti. Karena timbangan di hari kiamat nanti, faedahnya adalah untuk membandingkan antara amalan baik dan amalan jelek yang dilakukan. Untuk meninjau mana yang lebih berat dan mana yang ringan. Sementara orang-orang kafir, mereka enggak punya kebaikan sama sekali, karena tidak memenuhi syarat, yakni keimanan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang beramal solih dalam keadaan mukmin, maka dia tidak perlu takut terzalimi atau takut dirugikan. Akan tetapi amalan orang-orang kafir tetap dihitung agar mereka mengakuinya. Kemudian mereka dihina, direndahkan di hadapan seluruh makhluk yang menyaksikannya. Kemudian mereka diazab atas amal jelek mereka itu. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, itulah balasan mereka, yakni rusaknya amalan mereka, sehingga tidak perlu ditimbang untuk mereka pada hari kiamat nanti. Karena terlalu rendah, terlalu murah amalan mereka itu. Dengan sebab mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya sebagai bahan mengolok-ngolok. Mereka mengolok-ngolok ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya. Padahal kewajiban kita terhadap ayat Allah dan Rasul-Nya ialah mengimani secara sempurna, mengagungkannya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi mereka melakukan perkara sebaliknya, sehingga nasib mereka juga sebaliknya. Mereka pun rugi. Mereka pun harus mendapatkan adab. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan nasibnya orang kafir dan amalan-amalan mereka, maka Allah menjelaskan tentang amalan orang-orang yang beriman dan balasan untuk mereka. Allah Ta'ala kemudian berfirman dalam ayat berikutnya, wallahu ta'ala a'lam bissawab, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, qauluhu ta'ala, afahasiballadina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Fi haula'il ibad salasatu aqwalin. Fi haula'il ibadi salasatu aqwalin. mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang kafir itu mengira mereka boleh menjadikan hamba-hambaku selain aku sebagai wali? Maka berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud hamba-hamba yang mereka jadikan sebagai wali selain Allah itu ada tiga pendapat. Ahaduha annahumusyayatin qalahu Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama, hamba-hamba yang dijadikan wali sebagai orang kafir itu ialah setan-setan. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi mereka menjadikan setan-setan itu untuk menolong mereka, untuk membela mereka. Nah, wasani al-asnamu qalahu muqatil. Wasani al-asnamu qalahu muqatil. Yang kedua, hamba-hamba yang dijadikan oleh orang kafir sebagai wali mereka selain Allah ialah para tokoh yang dibuat patung-patungnya. Al-Asnam, berhala-berhala dari tokoh-tokoh. Ini pendapat Muqatil. Berhala-berhala atau patung-patung tokoh-tokoh mereka, ini mereka jadikan sebagai wali selain Allah untuk menolong mereka, untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Ini pendapat Muqatil. Wasalis al-malaikatu wal-masihu wa uzairun wa sairul ma'budat min duni. Al-malaikatu wal-masihu wa uzairun wa sairul ma'budati min dunihi. Qalahu Abu Sulaiman ad-Dimaski. Qalahu Abu Sulaiman ad-Dimaski. Pendapat yang ketiga, yang dijadikan sebagai wali oleh orang-orang kafir musyrik adalah para malaikat. Nabi Isa al-Masih, Nabi Uzair, dan seluruh orang-orang soleh yang mereka sembah selain Allah. Ini pendapat Abu Sulaiman ad-Dimaski. Nah, dalam keadaan para malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair, atau orang-orang soleh yang mereka sembah, mereka berlepas diri dari yang menyembah mereka. Nah, bahkan pada hari kiamat nanti, para malaikat, Nabi Isa, dan yang semisalnya yang disembah, akan dipanggil semua oleh Allah Ta'ala. Apa benar kalian menyuruh mereka menyembah kalian? Maka malaikat dan para nabi dan orang soleh tadi mengingkari. Nah, sehingga orang-orang kafir hanya bisa dikejari. Ternyata hamba-hamba yang dekat dengan Allah tadi gak punya kemampuan sama sekali untuk menolong mereka pada kiamat. Nah, al-faidatu as-saniyah, qauluhu ta'ala Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Fa amman nuzulu fa fihi qawlan. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menyiapkan jahanam sebagai nuzul untuk orang-orang kafir. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, makna nuzul dalam ayat ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annahu ma yuhayya'u, pakai hamzah di atas alif. Annahu ma yuhayya'u lidhaifi wal askari. Qalahu Ibn Qutaibah. Pendapat yang pertama, makna nuzul dalam ayat ini ialah jamuan yang biasa disuguhkan untuk tamu dan untuk tentara laskar, ya, untuk para tentara, prajurit, jamuan, pembesar-pembesar militer, ya. Ini pendapat Ibnu Qutaibah. Kalau kita pakai makna ini, berarti neraka jahanam itu disuguhkan untuk orang-orang kafir, untuk dinikmati oleh orang-orang kafir, sebagaimana tamu menikmati apa ini? Suguhan. Nah, qala Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirihi, fa bi'san nuzul nuzuluhum wa bi'sat jahannam diyafatuhum. Maka sejelek-jelek suguhan adalah suguhannya untuk orang-orang kafir, dan sejelek-jelek neraka jahanam adalah neraka jahanam yang disuguhkan untuk orang kafir. Nah, insyaallah. Suguhan kalau makanan yang lezat begitu, na'am, nikmat, ya. Nah. Atau makanan-makanan yang menjadi favoritnya walaupun murah. Nah, nikmat. Apa itu? Murah itu, ya. Tempe kasih sambal penyet-penyet. Wah, sudah bisa makan 3 piring. Ya kan? Favorit. Tapi kalau suguhannya itu neraka jahanam dengan berbagai macam adabnya, baik adab yang panas maupun adab yang dingin, maka itu sejelek-jelek suguhan untuk orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Sepertinya saya asal dicodong ke pendapat yang pertama, ya. Nah, wasani, pendapat yang kedua, annahu al-manzilu qalahu az-zajjaj. Pendapat yang kedua, makna nuzul dalam ayat itu ialah tempat tinggal, manzil, rumah, ya. Nah, di pendapat az-zajjaj, jadi neraka jahanam telah disiapkan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat tinggal untuk orang-orang kafir. Wal'iyadu billah. Naam. Taib. Al-faidatu as-salisah. Pendapat faidah yang ketiga. Al-faidatu as-salisah. Qawlu ta'ala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Fihim khamsatu aqawil. Nah, ini kalau al-Mawardi dalam tafsirnya itu tidak pakai aqwal tapi aqawil. Ya, itu cirinya. Fihim khamsatu aqawil. Mengenai firman Allah Ta'ala. Yang artinya katakanlah. Apakah kalian mau aku beritahu. Tentang orang yang paling rugi amalannya. Maka berkata Al-Mawardi dalam tafsirnya. Mengenai mereka ini. Orang yang paling rugi amalannya. Ada lima pendapat. Ahaduha. Annahum al-kissisuna waruhban. Annahum al-kissisuna. Pakai sin. Ya, tanpa titik. Waruhban. Pakai hak. Qalahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Di orang yang paling rugi amalannya menurut pendapat yang pertama adalah al-kissisun waruban. Al-kissisun itu tokoh-tokoh agama Nasrani. Pastor-pastor ya. Pendeta-pendeta. Aruban itu tokoh-tokoh agama Yahudi. Nah. Ini pendapat Ali ibn Abi Thalib. Mereka ini al-qissisun dan ar-ruban menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu ialah amalan yang terbaik. Kebaktian-kebaktian mereka dianggap sesuatu yang baik. Padahal mereka melakukan sesuatu yang membuat Allah Ta'ala murka. Ya, itulah orang yang paling rugi amalannya menurut pendapat yang pertama, ya. Atsani annahum al-kitabiyuna al-yahudu wan-nasara. Qalahu Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala annahum al-kitabiyuna al-yahudu wan-nasara. Qalahu Sa'd bin Abi Waqqas. Pendapat yang kedua, orang yang paling rugi amalannya karena menganggap alam amalannya itu baik padahal sesat adalah ahlul kitab secara umum, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Ini pendapat Sa'd ibn Abi Waqqas. Karena orang-orang Yahudi berkata, yang masuk surga itu orang Yahudi saja, yang lain masuk neraka. Orang Nasrani juga begitu, yang berhak masuk surga, orang Nasrani saja, yang lain masuk apa ini? Neraka. Padahal secara kenyataan, orang-orang Yahudi dan Nasrani telah melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Mereka telah tersesat jalannya. Sehingga mereka dianggap orang yang paling rugi apa ini? Amalnya. Baik, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Barakallahu fikum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Al-Faidah Al-Qawlu Al-Thalis. Nah, pendapat yang ketiga, hum ahlu harura minal khawarij, hum ahlu harura minal khawarij, wa hadha marwiyun an aliyin radhiyallahu anhu. Pendapat yang ketiga, orang yang paling rugi amalannya karena menganggap amalannya baik tapi sesat, adalah amalan penduduk Hawra dari kalangan Khawarij. Pendapat yang ketiga ini diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala. Penduduk Hawra, mereka terkena pemahaman sesat Khawarij di zaman para sahabat radhiyallahu taala majma'in, khususnya di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang dikenal dengan Al-Haruriyah, ya. Mereka sholat malamnya rajin. Mereka puasa sunnahnya rajin. Mereka baca Qur'annya rajin. Bahkan banyak dari mereka yang menjadi penghafal Al-Qur'an. Jadi mereka merasa apa yang mereka lakukan itu bagus, ya. Sesuatu yang baik. Tapi ternyata mereka sesat jalannya karena punya keyakinan yang sangat berbahaya menghalalkan darah kaum muslimin yang bukan kelompok mereka. Menghalalkan darah penguasa muslim yang sah. Menghalalkan, memberontak pada penguasa muslim yang sah. Nah, maka siapapun yang punya pemahaman semacam itu, walaupun bukan dari penduduk Hawra, maka dianggap sama sebagai Khawarij. Waliyadubillah, ya. Nah, maka kita bisa menyaksikan sekarang ini, kelompok-kelompok Khawarij itu adalah dari kalangan anak-anak muda yang semangat untuk membela agamanya tinggi. Mereka juga terpengaruh dengan tokoh-tokohnya yang kelihatannya baik, ya. Dengan ibadah-ibadah zahir yang ditampakkan. Tapi mereka sangat dangkal ilmu agamanya. Sehingga mudah tersulut, mudah dipengaruhi, mudah dicuci otaknya. Untuk memiliki keyakinan yang sangat berbahaya dan sesat. Yaitu menghalalkan darah penguasa muslim yang sah. Ya. Menghalalkan darah kaum muslimin yang bukan kelompoknya. Mengkafirkan kaum muslimin yang bukan kelompoknya. Nah, ini yang menyebabkan mereka dianggap al-ahsarina amalah. Orang yang paling rugi amalannya. Karena menganggap amalannya baik, bahkan menjadi calon-calon syahid syuhada dengan melakukan bom-bom bunuh diri atau semisalnya. Padahal apa yang mereka lakukan itu apa? Sesat. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari pemikiran Khawarij. Arabi, pendapat yang keempat. Hum ahlul ahwa'i. Mereka itu adalah ahlul ahwa', ahli bid'ah. Kenapa disebut orang yang paling rugi amalnya? Karena ahlul bid'ah itu semangat ibadah dalam keadaan ibadah yang dilakukannya salah. Seperti orang naik pesawat mau pergi haji ke Mekah. Semakin lama duduk di pesawat, semakin membuat mereka yakin akan segera mendarat ke Mekah. Ya. Anggaplah perjalanannya setengah hari. Sudah hampir setengah hari. Berarti pesawatnya sebentar lagi ini mendarat. Tapi ternyata pesawat yang ditumpanginya itu arahnya berlawanan dengan Mekah. Jadi semakin lama di pesawat, mereka semakin jauh dari Mekah. Begitu. Ketika mendarat, ternyata bukan Mekah, ya, nah, tapi tong sampah. Begitulah keadaan ahlul ahwa wal bidah. Semakin semangat ibadahnya, semakin banyak ibadahnya, semakin yakin ya mereka itu menjadi orang yang terbaik dan menjadi as-sabiqun al-awwalun. Ya, as-sabiqun dalam masuk surga. Ternyata amalan yang banyak yang mereka lakukan, ibadah yang banyak yang mereka lakukan itu salah. Sehingga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bilang, gak mungkinlah Allah mengadab orang yang ahli puasa. Gak mungkin Allah mengadab orang yang ahli sholat tahajud. Gak mungkinlah Allah Ta'ala mengadab orang yang rajin baca Quran, apalagi penghafal Quran. Jawabannya, kalau ahli sholat, ahli puasa, ahli baca Quran itu enggak ya. Tapi mereka diadab karena salah dalam menerapkannya. Salah dalam beribadah. Karena menyelisih sunnahnya itu yang menyebabkan mereka diadab oleh Allah SWT. Nah, na'udzubillah min dzalik. Al-Khamis. Annahum may yastani'ul ma'rufa wa yamunnu 'alaihi annahum may yastani'u al ma'rufa wa yamunnu 'alaihi. Orang yang paling rugi amalannya adalah orang yang berbuat baik kemudian suka menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit kebaikannya. Ya. Di masjid saya yang bangun mulai lantai 1 sampai lantai 2. Semua biaya saya yang nanggung. Ya. Bahkan yang masang bata, masang keramik, masang semuanya, saya sendirian. Jadi, bangun masjid itu kebaikan. Tapi dia suka ngungkit-ngungkit kebaikannya tadi. Dengan contoh yang saya sebutkan, maka amalannya menjadi batal. Nggak diterima oleh Allah SWT. Dia rugi amalnya karena dia menganggap telah berbuat baik ternyata perbuatan baiknya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini 5 pendapat. Waqala Al-Mawardi rahimahullah wa yahtamilu sadisan. Beliau mengatakan ada 5, tapi beliau mengatakan wayah tamilu sadisan. Bisa juga ada pendapat yang ke-6. Nah, berarti tambahan dari beliau. Annahum al-munafiquna bi'a'malihim al-mukhalifuna bi'i'tiqadihim. Annahum al-munafiquna bi'a'malihim al-mukhalifuna bi'i'tiqadihim. Mereka itu orang-orang munafik ketika beramal, tapi tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi antara amalan dan keyakinan beda, ya. Dia mengamalkan ajaran Islam, tapi dia tidak mengimani Islam, kafir, ya. Maka apapun yang ia lakukan ditolak, karena tidak memenuhi syarat diterimanya amal. Qala rahimahullah wa yahtamilu sabian. Masih bisa pendapat yang ketujuh ditampilkan. Naam. Ada kemungkinan pendapat yang ketujuh. Annahum talibu ad-dunya. Talibu pakai wawu, ya. Talibu ad-dunya wa tariku al-akhirati. Di kemungkinan pendapat yang tujuh, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mencari dunia dan meninggalkan akhirat, yakni beramal untuk kepentingan dunia dan tidak memperdulikan akhiratnya, sehingga ditolak oleh Allah Ta'ala amalannya. Mereka seolah-olah berbuat baik tapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala, karena mereka beramal untuk mendapatkan kepentingan dunia dan tidak mengharapkan pahala akhirat. Baik. Al-Fa'idah itu Ar-Rabi'ah. Qauluhu Ta'ala. Fala nukimu lahum yaumal qiyamati wazna. Fihi dalilun annal kufara, fihi dalilun ala, pakai ala, fihi dalilun ala annal kufara, fihi dalilun ala annal kufara la yuqamu lahum waznun yaumal qiyamah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, lakin tu'addu a'maluhum wa tuhsa wa yuqarraruna biha wa yuhzauna biha ala ru'usil ashadi thumma yu'addabuna alaiha. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala yang artinya kami tidak menegakkan timbangan di hari kiamat untuk orang-orang kafir. Firman Allah Ta'ala ini menunjukkan dalil bahwasanya orang-orang kafir tidak ditimbang di hari kiamat nanti. Nah, kenapa kok enggak ditimbang? Karena fungsi timbangan nanti itu ialah membandingkan amal kebaikan dan amal kejelekan. Sementara amalannya orang-orang kafir jelek semua, jadi tidak perlu ditimbang. Ya. Nah. Berkata As-Sayyid As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, akan tetapi amalannya dihitung. Ya. Amalannya harus dihitung. Kemudian mereka diminta untuk mengakuinya. Setelah itu kemudian mereka direndahkan, dihinakan di hadapan makhluk yang hadir pada saat itu. Kemudian mereka diazab atas kejelekan amalnya. Waliyadzubillah. Ya. Jadi timbangan di hari kiamat nanti hanya untuk orang-orang apa ini? Yang mati dalam keadaan muslim. Untuk membandingkan antara kebaikan dan kejelekannya. Taib al-faidah tuh. Al-khamisah. Qalu ta'ala. Zalika jazauhum jahannam bima kafaru. Wattakhadu ayati wa rusuli huzwa. Fihi dalilun ala annal istihza'a bi ayatillahi wa rusulihi kufrun akbar. Fihi dalilun ala annal istihza'a bi ayatillahi wa rusulihi kufrun. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala, maka balasan mereka adalah jahannam dengan sebab mereka kafir dan menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Ini menunjukkan bahwasannya mengolok-olok ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah ini termasuk tindakan kafir besar, kufur akbar, menyebabkan pelakunya bisa keluar dari Islam dan murtad, dijadikan sebagai orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.